بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. Teman-teman، الحمد لله، pagi ini kita kembali berkumpul, teruskan apa yang sudah kita baca dari kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih dalam pembahasan faraid yang jatah 1/6. Jadi jatah 1/6 ada 7 orang. Kita sudah bahas 2 ibu, begitu ya, yang berada di antara anak mayit atau juga 2 saudara lebih. Yang kedua kakek nenek kalau tidak ada ibu. Nah, yang ketiga ini qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, yang juga mendapat faridah 1/6 wali bintil ibni ma'a binti sulbi. Ntar kita jelasin nih. Li bintil ibni ma'a binti sulbi. Jadi orang ketiga yang mendapat jatah nih yang kita bahas 1/6. Nomor 3 adalah cucu perempuan bersama. Tentu cucu perempuan yang jadi ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Kan begitu. Cucu perempuan syaratnya bersama. Jangan bersama nih. Syaratin aja. Syaratin. Jika ada 1 anak perempuan. Begitu. Kalau udah 2, udah beda ceritanya. Yang kedua syaratnya, jika tidak ada anak laki, gitu, atau cucu laki, begitu. Nah, jadi ini mayit nih, kemudian ini ada anak laki misalnya, ini anak perempuan, anak lakinya ini punya anak perempuan. Ketika mayit meninggal, ini anak udah nggak ada nih. Nah, gitu. Jadi ini cucu bersama anak perempuan. Ini cucu. Jadi ini anak perempuan dapat 1/2, sedangkan cucu perempuan dapat 1/6. Syaratnya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1, ada 2 begitu misalnya. Anak. Nah, misalnya ada 2. Jadi mereka berdua dapat 2/3 anak perempuan, cucu perempuan. Jadi enggak ada jatahnya udah. Karena anak perempuannya udah ada 2, begitu. Jadi kata Syekh Taqiyuddin Imam Taqiyuddin, "Lisni hujjatu dzalika dalil kenapa anak cucu perempuan dari pada anak laki-laki mendapat 1/6 dengan syarat ada 1 anak perempuan. Ma'a binti sulbi, maksudnya anak perempuan kandung tuh ya. Dalilnya anna Aba Musa su'ira an bintin wa bintu ibnin wa ukhtin. Abu Musa al-Ash'ari pernah ditanya oleh orang tentang kasus mayit meninggalkan bintin anak perempuan, wa bintu ibnin cucu perempuan dari anak laki, wa ukhtin, gitu. Nah, ini udah nih ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah ditanya, bagaimana kalau ada kasus orang meninggal, meninggalkan pertama anak perempuan, cucu perempuan, sama saudari. Bagaimana nih pembagiannya? Faqala, kemudian Imam Syafi'i, sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, lil bintin nis, anak perempuan 1/2. Walil ukhtinis, 1/2 lagi saudari. Nah, berarti enggak ada sisa. Jadi perempuannya cucu kagak dapat. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari. Wa'ti Aba Musa fasayutabi'uni. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bilang, coba datangin Ibnu Mas'ud. Wa'ti ibn Mas'udin. Datangi Ibnu Mas'ud. Fasayutabi'uni. Maka dia dalam hal ini akan mengiyakan apa yang saya bilang. Jadi maksudnya Ibnu Mas'ud juga bakal bilang begini. Coba ada tanya. Begitu. Jadi kasus di mana pernah ditanya kepada sahabat Abu Musa. Ini kenapa kemudian cucu perempuan dapat 1/6. Nah, ketika kemudian yang nanya datang ke Abu Musa al-Asy'ari, ke Ibnu Mas'ud, fasu'ila Ibnu Mas'udin. Sayyidina Ibnu Mas'ud ditanya dengan hal yang sama sebagaimana ditanya itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Fasa'alahu. Fasu'ila. Kalau fasa'alahu. Oh. Maksudnya kalimat hadisnya ya. Wa'ti ibn Mas'udin fas'alhu gitu ya. Pak Iwan. Kalau begitu enggak apa-apa. Kalau di teks saya nih, wa'ti ibn Mas'udin fasayutabi'uni. Tanyalah, datanglah ke Ibnu Mas'ud, nanti dia akan mengikuti pendapatku. Pasti dia mengikuti pendapatku. Tapi kalau wa'ti ibn Mas'udin fas'alhu, benar juga. Jadi untuk seperti menghilangkan penasaran si penanya, ini saudari dapat 1/2, anak perempuan dapat 1/2, cucu enggak dapat. Coba dah ke Ibnu Mas'ud tanya fas'alhu begitu. Enggak apa-apa itu juga teksnya sama. Tapi yang benar sih ini. Karena nanti kan kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan faqad dalaltu idzan, kan begitu. Kemudian lanjut ya, fasu'ila Ibnu Mas'udin, kemudian ditanya itu Ibnu Mas'ud dengan apa yang ditanya oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, wa akhbara biqauli Abi Musa al-Asy'ari. Wa ukhbira, kemudian dikasih tahu. Ya Ibnu Mas'ud, tadi saya nanya sama Abu Musa al-Asy'ari. Dia bilang kalau anak perempuan 1/2, saudari 1/2, lalu anak cucu, cucu perempuan enggak dapat. Ya kan udah habis setengah-setengah gitu. Lalu kata Sayyidina Abi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laqad dalaltu idzan. Ya berarti kalau saya ngikutin Abu Musa, saya telah sesat. Maksudnya salah gitu. Wa ma ana minal muhtadin, dan saya enggak mau masuk dalam golongan. Saya maunya jadi golongan minal muhtadin, dari orang yang diberi hidayah. Maksudnya begini. Kan kata Abu Musa, Ibnu Mas'ud bakal ngiyain gitu. Kata Ibnu Mas'ud, lah saya kalau ngiyain saya jadi orang sesat. Padahal saya pengennya jadi orang yang diberi hidayah. Enggak, saya enggak ngiyain. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu keliru. Begitu maksudnya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu keliru. La aqdiyanna fiha bima qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan putuskan perkara 3 ahli waris ini sebagaimana diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kandungannya lil bintinis, anak perempuan dapat 1/2, wali bintil ibni sudus. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Anak perempuan 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Begitu. Wa ma baqiya lil ukhti, lalu apa yang tersisa buat saudari? Begini nih. Saudari dapat sisa begitu. Fa'ataina Abu Musa, kemudian kita datang lagi ke Abu Musa al-Asy'ari, kita ngomong apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu ternyata berbeda dari jawaban Abu Musa. Abu Musa salah, kata Ibnu Mas'ud yang benar begini. Nabi Muhammad yang nentuin anak perempuan satu setengah, cucu perempuan dapat seperenam, saudari dapat sisanya, begitu. Fa'atayna, kemudian kita katakan, fa'akhbarnahu, kita kasih tahu kepada Sayyidina Abu Musa, biqol Ibn Mas'ud, perkataannya Ibn Mas'ud, faqala, kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ini cakap nih, la tas'aluni madama hadhal habru fikum. Wah, itu kalimat cakap banget. Abu Musa ngaku dia salah. Iya, aneh salah ya. Kalau gitu, la tas'aluni madama al-habru fikum. Jangan, kalau gitu, jangan tanya saya lagi, madama al-habru fikum, selama habr. Habr itu artinya kan tinta. Maksudnya tuh ilmu, nih gudang ilmu ada di Sayyidina Ibnu Mas'ud. Jadi kalau apa-apa jangan tanya saya dah, selama masih ada Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud udah gak ada, baru boleh tanya saya. Jadi selama ada Ibnu Mas'ud, jangan tanya saya. Tanya ke Ibnu Mas'ud, begitu. Jadi untuk mengakui kesalahan, gua benar nih saya salah. Ternyata saya salah, kalau gitu besok-besok jangan nanya saya lagi. Selama ada Ibnu Mas'ud, tanya Ibnu Mas'ud, jangan tanya ke saya. Begitu. Jadi Sayyidina Abu Musa tiba ngomong salah doang. Maksudnya enteng aja, emang ngaku salah tuh kagak dosa. Justru kalau kita udah salah, muter-muter jawabannya. Biar dibilang kagak salah, capek itu urusan. Jadi makin banyak dosa, makin banyak sesat. Yang sesat makin banyak. Karena ya, dengan segala hormat nih, mohon maaf. Sejelek-jelek apapun orang di Indonesia, mesti ada yang ngikutin. Begitu. Makanya kalau salah, bilang salah. Supaya ngikutin, kagak ribet, kagak ribut. Ini kita udah tahu salah, makin muter lagi. Begitu. Bilang aja. Ya iya ya, saya salah. Gitu. Udah beres urusan. Gitu. Gak usah ditambahin dalil itu, dalil ini, biar gini, biar begitu. Waalaikumsalam Pak Hikmat. Waalaikumsalam Pak Jagat. Kita udah nyampe bab faraid, udah bahas pembagian faridah 1/6 nih Pak Jagat. Jadi pembagian 1/6 udah orang yang ketiga, yaitu anak perempuan. Laukanat banatul ibni akthar min wahidatin. Kalau seandainya anak perempuan itu lebih banyak dari cuman satu doang. Jadi anak perempuannya enggak cuman satu, tapi dua, tiga, dan seterusnya begitu. Fasudusu. Laukana banatul ibni. Kalau seandainya cucu perempuannya banyak, lebih dari satu. Fasudusu bayinahun nabisawiyah. Maka 1/6 itu untuk mereka rame-rame. Begitu. Walau istakmalat banatu sulbi, kalau banatu sulbi, anak perempuan kandung si mayit itu, istakmalat sempurna as-sulusaini, mendapat 2/3. Karena kan anak perempuan setengah kalau sendiri. Kalau dia berdua dan seterusnya 2/3. Begitu ya. Kalau anak perempuan lebih dari satu, kan berarti dia ngambil 2/3 semuanya. Fala syai' ali banatil ibni, maka tidak ada jatah bagi cucu perempuan. Begini kondisinya nih. Nih udah nih. Ini mayit nih teman-teman. Mayit punya anak perempuan. Ini anak. Anak laki. Ini yang cucu waris. Ini ya, di sini nih cucu. Cucu perempuan. Nah, sebenarnya kemarin kita udah bahas nih soal anak perempuan. Anak perempuan itu, anak perempuan, dia 1/2 kalau sendiri. Kan iya. Tapi kalau dia berdua atau rame-rame, 2/3. Bersama-sama. Nah, begitu. Cuman kondisi, ini kan gak ada nih anak laki nih. Kondisinya ini anak perempuan satu doang. Tapi di sini ada perempuan lagi yang lain gitu. Kalau kita kasih 2/3 rame-rame buat berdua, gak cocok. Kenapa gak cocok? Karena cucu levelnya berbeda dengan anak. Masa levelnya beda dapetnya rame-rame bersama? Gak mungkin itu. Gitu. Nah, maka kita nggak jadi 2/3 berdua, tapi anak perempuan jatuhnya sendiri 1/2. Lah, cucu gimana? Kok nggak dapat? Gitu. Cucu harusnya dapat. Iya ya, cucu harusnya dapat ya. Kalau kita nggak dapat kan dia ibaratnya kepada mayit lewat anak laki. Anak laki sama anak perempuan, justru anak perempuan tuh kagak bisa menghapus anak laki. Anak laki tetap dapat. Nah, cucu perempuan ke mayit dengan anak laki, maka mesti dapat ini cucu. Cuman dapatnya berapa? Kan yang disebut sama Al-Qur'an anak perempuan setengah kalau sendiri, kalau dua seterusnya 2/3 rame-rame. Ah, kalau gitu anak perempuan setengah, cucu dapat 1/6. 1/6 dari mana? 1/6 ini penyempurnaan dari 1/2 untuk 2/3. Jadi gini. Anak perempuan kalau 2 lebih kan 2/3. Nah, karena mereka beda level, maka nggak mungkin 2/3 rame-rame. Beda levelnya. Maka yang lebih banyak anak perempuan setengah, sisa daripada setengah untuk sampai 2/3 kan 1/6. Nah, maka 1/6 buat cucu perempuan. Jadi 1/6 tuh bahasanya as-sudusu takmilatan lis-tsulutsaini. 1/6 sebagai penyempurnaan 2/3 begitu. Jadi dua perempuan lebih aslinya dapat 2/3. Cuman karena beda level, maka anak perempuan jatuhnya jadi 1/2, cucu perempuan 1/6. 1/6 ini penyempurnaan dari 2/3. Begitu. Nah, tadi di paragraf akhir dikatakan kalau cucu lebih banyak dari 1, ini ada cucu perempuan lagi. Ini syaratnya tadi ya, enggak boleh ada cucu laki. Kalau ada cucu laki, enggak dapat tuh. Enggak dapat. Jadi kalau enggak dapat 1/6 maksudnya. Maksudnya nanti dapat sisa rame-rame. Dapat cucu perempuan ada 1, ada 2, ada 3. Cucu ada 3, cucunya ada 3. Maka 3 orang ini sama-sama dapat 1/6 rame-rame. Begitu. Dapat 1/6 rame-rame. Kan begitu. Walau istakmala banatu sulbi. Kalau anak perempuan kandung udah sempurna dapat 2/3. Berarti kan 2 lebih tuh begitu nih. Ini cucunya cuma 1. Cucu cuma 1. Tapi anak perempuannya yang lebih dari 1. Ada 2. Ada anak perempuan lagi. Ini 2 ini kan dapat 2/3. 2/3. Maka karena udah 2/3 sempurna. Gitu ya. Maka cucu perempuan gak dapat. Begitu. Kondisi di mana cucu perempuan dapat 1/6. Pertama syaratnya jika tidak ada. Jika ada 1 anak perempuan, 1 doang begitu, maka kalau 2 dia nggak dapat. Atau yang kedua, jika tidak ada anak laki-lakinya nggak ada, kalau anak laki ada nih ketutup nih cucu. Atau cucu laki-laki, cucu dari anak nih, cucu laki nih. Ini kalau dia ada, maka membuat dia mendapat asobah. Atau malah bisa jadi nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya, jadi itu kondisinya si anak cucu perempuan. Jadi kalau kondisinya Sayyidina Abu Musa tadi anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6, saudari sisa. Kalau begini kondisinya 6 sama 2, 12. 12 bagi 2, 6. Nah, si anak perempuan 6/12, cucu dapat 2/12, 8. Sisanya ada 4. Saudari dapat 4. Begitu. Kira-kira begitu. Walil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abi wal ummi. Begitu. Jadi yang keempat, orang mendapat 1/6 siapa? Yaitu saudari perempuan. Ini udah ya. Berarti kita masuk ke ahli waris selanjutnya yang dapat 1/6 siapa? Yaitu cucu. Saudari seayah. Kondisinya sama nih. sama seperti cucu perempuan, yaitu saudari seayah. Syaratnya jika ada satu saudari kandung. Sama kondisi seperti anak perempuan. Jadi dua perempuan, satu perempuan itu kan dapat, ini kalau nggak ada laki di levelnya. Satu perempuan kan dapat 1/2. Kalau dua perempuan lebih, dapatnya 2/3. Gitu. Nah ini kondisinya saudari seayah sama saudari sekandung. Mayit nih. Ini karena tanggal merah ya. Jadi di belakang tuh bocah pada main bola abis. Berisik banget. Ini mayit nih. Nah ini kan mayit punya ayah. Ini ibu. Ini ayah. Nah dari ayah ibu ini lahir nih saudari. Saudari gitu ya. Saudarinya cuma satu misalnya. Ini saudari seayah. Saudari kandung nih. Nah ternyata ada saudari seayah di sini nih. Jadi dia punya istri beda lagi gitu. Nah, ada lagi saudari. Ini kan saudari cuman seayah doang. Kalau ini saudari kandung. Nah saudari seayah ini dapat 1/6. Yang kandung dapat 1/2. Sama ini sebagai bentuk penyempurnaan 2/3. Kenapa enggak 2/3 rame-rame Ustaz? Karena saudari seayah punya level yang tidak lebih kuat daripada saudari kandung. Saudari kandung lebih kuat. Kenapa? Karena nyambung ke mayit ayah ibunya sama. Tapi kalau saudari sama-sama perempuan, cuman nyambung ke mayitnya cuman ada ayah doang. Maka dia kita gugurin, dia sama-sama apa saudari. Kalau kita enggak gugurin, ada saudari sekandung. Makanya dia dapat 1/6 sebagai penyempurnaan 2/3. Saudari kandung dapat 1/2. Persis kondisinya sama seperti cucu perempuan kalau ada anak perempuan. Begitu. Jadi cucu perempuan ini sama seperti saudara-saudari seayah. Anak perempuan sama seperti saudari kandung. Begitu. Ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan dimengerti itu. Jadi saudari seayah mendapat 1/6 dengan syarat ada jika ada satu saudari kandung. Tapi kalau saudari kandungnya dua ya udah habis karena 2/3-nya udah kemakan semua buat saudari kandung. Begitu. Dan tentu syarat satu lagi jika tidak ada saudara laki-lakinya. Begitu. Li'annal akhwat, karena saudari-saudari itu, saudari kandung atau saudari seayah, yatasawayaini fid darajah, levelnya sama, sama-sama saudari. Watafdulu syaqiqah, tapi saudari kandung lebih unggul daripada saudari seayah, bil qarabah, dengan kekerabatan, dengan kedekatan. Jadi lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Dia kuat karena kepada mayit nempelnya dengan dua, ayahnya juga, ibunya juga. Tapi kalau saudari seayah nempel ke mayit cuman gara-gara bapak satu. Jadi kurang satu kekuatan, kurang satu kerabat lagi. Makanya sama levelnya, sama-sama saudari, tapi saudari sekandung lebih kuat kekerabatannya karena nyambung sama dua, ayah sama ibu. Saudari saya cuman ayahnya doang, begitu. Fatakunul ukhtu minal abi ma'al ukhti minal abawaini. Maka saudari dari seayah, saudari seayah, jika bersama satu saudari sekandung, kabintil ibni, itu posisinya sama seperti cucu perempuan, ma'abinti sulbi, kalau ada satu perempuannya. Watastawil ukhtul wahidah, wal akhwatu fis sudus. Maka sama itu saudari seayah yang satu, atau lebih daripada satu itu bersama-sama dapat 1/6. Kabanatil ibni fisudus tadi kan. ya, seperti anak cucu perempuan. Kabanatil ibni fisudu, seperti cucu perempuan dalam mendapatkan 1/6. Ini mayit. Gitu ya. Nih biar apa namanya? Biar enak nih di sini ada ibu. Ini ada ayah. Gitu. Nah, ternyata dia punya anak bukan cuma mayitnya, ada saudarinya. Ah, ini kan saudari kandung nih, kandung. Lalu ayah ini ternyata punya pernah nikah sama yang lain begitu. Ayah, ibu beda lagi tuh. Nah, dari ini lahirlah saudari. Jadi ke mayit cuman nyambung di ayah. Kalau saudari ini banyak, itu ada 2, ada 3, ada 4, maka mereka semua dapat 1/6 rame-rame, saudari kandung dapat 1/2. Gitu. Sebaliknya, sebagaimana cucu, kalau saudari kandung lebih dari 1, maka ini saudari kandungnya banyak nih, saudari kandung, kandung, kandung, mereka dapat 2/3. Ini saudari saya enggak dapat. Begitu. Wa huwa fardul abi ma'ala. Satu lagi, berarti ini kondisi apa? Ahli waris yang dapat 1/6 siapa lagi? Wa huwa fardul abi, 1/6 itu adalah faridah jatahnya bapak ma'al waladi wa waladil ibni. Jatahnya ayah jika ada satu. Jika ada anak laki-laki berapapun jumlahnya, atau ada cucu laki-laki. Yang kelima yang dapat 1/6 adalah ayah. Jika ada anak laki atau cucu laki gitu. Dapat 1/6. Lianna lil abis sudusi, lil abis sudusu, untuk bapak dapat 1/6 ma'al ibni kalau ada anak laki-laki, wabnul ibni atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Liqaulihi ta'ala, karena ada sabda, ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, likalli wahidin minhumas sudusu, untuk setiap orang tua laki perempuan, ayah ibu, itu dapat 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, in kana lahu walad, kalau dia punya anak. Wal muradu bil waladi huna, yang dimaksud dengan walad huna, anak ini atau ibn, yaitu anak laki-laki. Wa alhaqna bihi ibnah, dan kita samakan hukumnya anaknya, jadi cucunya begitu. Lima taqaddama, ke seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Mayit punya ayah. Ayah masih hidup. Ibu. Mayit punya anak. Ini anak PR. Anak laki. Nah, jadi keberadaan anak laki membuat ayah dapat 1/6, begitu. Ini gara-gara anak laki. Kalau anak laki nggak ada, itu, maka ayah dapat 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. Karena nanti bakal ada sisa nih. Gitu. Ibu dapat 1/6, anak 1/2. Ayah 1/6. Sisanya buat ayah. Gitu kan, 1/6. 1/6, 1/2. 1/2-nya di atas. 1/2. Ini berarti kan 12. 6. 2. 2. 6, 4. Sisanya 1 lagi 2. Jadi ayah dapat 4/12. Ibu 2/12. Anak 6/12. Begitu. Ya. Nah, pokoknya jadi ini sisanya apa namanya ini? Ayah dapat 1/6 kalau ada anak laki. Gitu. Maka kenapa enggak dapat sisa? Sisanya buat anak laki nih, ini sisanya di sini gitu, buat anak laki. Kan kemarin kita bahas tentang siapa? Ah, sobah. urutan asoba yang pertama adalah anak, yang kedua cucu, bapak nomor tiga, begitu. Berarti kalau bapak bersama anak, maka dia nggak dapat asoba, karena asobanya buat yang nomor satu, yaitu anak laki-laki. Qala wa fardu al-jaddi ma'a adamil abi, gitu, kakek. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, orang yang dapat, ini tanggung ya, biar kata habis ini 1/6 nih. Yang dapat 1/6 lagi adalah nomor 6, kakek. Kakek jika tidak ada ayah. Kalau ada ayah, nggak dapat. Ini mayit. Kelihatan. Ini ayah. Ibu. Ayahnya punya kakek. Ayah punya bapak, kakek. Nah, ini kakeknya nih. Dapat 1/6 kalau nggak ada ayah. Kakeknya ibu, Ustaz. Kakeknya ibu bukan ahli waris, dia dawil arham. Itu yang kita sebut dengan jaddu al-fasid. Kakek yang rusak. Maksud kakek rusak itu bukan ahli waris. Kakek waris itu cuman ayahnya ayah. Dia dapat 1/6 kalau enggak ada. Ada ya berarti dia enggak dapat. Begitu. Al-jaddu kal-abi, kakek itu sama seperti ayah, lahu sudus, dia dapat 1/6 ma'al ibni. Jadi bersama anak, jadi posisi persis mirip seperti ayah, dia dapat 1/6 kalau mayit punya anak, gitu. Wabnul ibni bil ijma, yaitu apa namanya ibnul il wabnu ma'al ibni, bersama anak laki-laki dan juga cucu laki-laki bil ijma. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, ini orang terakhir yang mendapat 1/6 adalah al-wahid min waladil satu orang dari saudari, dari saudara, saudari seayah. Seibu tujuh. Satu orang dari saudara atau saudari seibu. 1/6 dia. Satu orang syaratnya, karena kalau dia rame-rame 1/3. Udah kita lewatin tuh 1/3. Waladul ummi, anaknya ibu, wa huwal akhu minal mayit. Punya ibu. Nah, ibu ini punya lahir nih, jadi saudara si ibu. Saudara. Kalau saudara-saudara si ibu, enggak beda laki perempuan. Laki sama perempuan sama semua. Kalau sendiri 1/6, kalau rame-rame 1/3. Itu bedanya saudari si ibu dengan saudara kandung, saudara-saudari kandung, atau saudara-saudari seayah. Karena teksnya memang berbeda. Saudari kandung itu teksnya di surat An-Nisa ayat terakhir. Saudara-saudari kandung dan seayah itu teksnya ada di An-Nisa surat ayat terakhir. Kalau saudara-saudari si ibu ada di ayat 11 itu surat An-Nisa ketika menceritakan tentang Kalalah begitu. Ini ibu punya anak nih, jadi saudaranya ada 3, maka dia dapat 1/3 rame-rame. Tapi kalau dia sendiri aja saudari si ibu, maka dapat 1/6 sendiri begitu. Falil wahidi min ikhwatil satu orang daripada saudara saudari seibu as-sudus itu dapat 1/6 dzakaron kana au unsa, baik laki-laki atau perempuan. Diqaulihi ta'ala, karena ada ayat Allah ini surat An-Nisa ayat 12, walahu akhun au walahu akhun au ukhtun, ketika si mayit punya saudara atau punya saudari seibu ini maksudnya, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka untuk setiap satu orang dari mereka itu 1/6 kalau mereka sendiri. Wa hadhil ayat, dan ayat ini, nazalat fi waladil itu turun dengan tujuan kepada saudara-saudari si ibu. Biqira'at Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, kemarin kita bahas dengan, karena ada bacaan Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga bacaan Ibnu Mas'ud, qira'at syadzah walahu akhun au ukhtun min begitu ya. Wal qira'atu syadzati kal khabari kama marra, dan qira'ah syadzah itu hukumnya sama seperti hadis sebagaimana sudah lewat, dan itu kita sudah bantah. Qira'ah syadzah itu enggak jadi dalil. yang menjadikan dalil bahwa ini untuk saudara-saudari sibuk karena ayat terakhir surat An-Nisa sudah ditaksis dengan hadis Jabir. Kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bilang itu ayat terakhir itu turun gara-gara kasus saya, saudara kandung. Nah, maka saudara kandung itu dengan saudara ayah di ayat terakhir ini yang di ayat 12 ini karena nggak dijelasin apa-apa, maka kita pahaminya sebagai ayat untuk saudara-saudari seibu. Begitu. Ya tentu kalaupun ada kira asyadah itu hanya sebagai syawahid saja, tidak jadi dalil. Karena ungkapan al-khabar, al-kira asyadah itu seperti khabar, nggak bisa kita terima. Itu versi madhab Syafi'i, walaupun itu disebutkan oleh Al-Qadi Abi Hussein. Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari menyebutkan itu dalam kitab Ibnu Ruslan, tapi dibantah oleh banyak ulama Syafi'i lain karena al-qira asyadzah itu bukan Quran yang mutawatir dan dia tidak dimaksudkan sebagai hadis. Jadi hadis bukan, Quran yang mutawatir juga bukan, maka enggak bisa jadi dalil. Begitu. Wallahu taala a'lam. Waqala wa taskutul jaddat, insyaallah minggu depan hari Senin kita pelajari tentang siapa menggugurkan siapa. Wa taskutul jaddatu bil dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi faridah jatah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 kita udah beresin. Insyaallah asobah juga kita beres. Insyaallah minggu depan kita belajar tentang siapa yang menutupi siapa. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu. Dibagi rata antara laki yang perempuan jika disepakati semua. Kesepakatan itu kita. Tapi sebelum kita kerjain dulu kewajiban kita sebagai hamba. Kita hamba Allah, kerjain dulu tugas kita sebagai hamba, kita bagi secara faraid. Nanti ada yang mau ngambil, ambil. Itu hak dia karena Allah yang jaga hak dia. Si fulan mau ngambil, ambil silahkan. Yang lainnya udah kita membagi-bagi rata aja. Itu gak ada masalah. Tapi yang paling penting tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah, yaitu ngejalanin perintahnya. Abis itu lu kan dapat 2/24. Lu dapat 4/24. Kemau gak kita bagi rata aja? Pada mau silahkan. Yang penting kewajiban pertama bagi dulu secara faraid, setelah itu ustadz pulang. Habis ustadz pulang itu orang udah pada tahu jatahnya masing-masing secara faraid. Kemudian yang mau bilang, oh ya kita bagi barang aja rata. Silahkan, gak ada masalah. Yang penting kewajiban agamanya udah beres gitu. Termasuk transport ustadz itu pulang udah dikasih. Kan begitu. Jadi begitu kalau bagiin waris tuh. Tenang, kalau mau bagiin waris, kerjain dulu kewajiban kita sebagai hamba Allah, tunaikan itu haknya. Gitu. Setelah itu, mau bersepakat, dibagi rata, mau dibagi banyak sono, banyak sini, silahkan. Yang penting kewajiban sebagai makhluk Allah, ngikutin perintahnya, dikerjain dulu. Wallahu ta'ala alam, mohon benar bermanfaat, mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para tokoh masyarakat. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan sekaligus koreksi ini bisa menjadi semacam pengawas ke depannya supaya bacaan kita ini menjadi lebih lurus atau terjemah kita juga penjelasan menjadi tidak sembarangan. Jika memang menemukan, silahkan di kolom komentar atau menjadi jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.